Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Satu ayat saja. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Tema kita hari ini adalah investasi seumur hidup. Jadi bukan sebentar tapi selamanya. Apabila saya menemukan ayat ini, kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jemaat kasih Tuhan, apa sih investasi itu? Definisinya secara umum dikatakan investasi adalah yang berhubungan dengan keuangan atau dengan ekonomi. Lah itu investasi. Dan KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan adalah investasi itu penanaman modal. Jadi hubungan dengan ekonomi yang modal ditanam, mesti ada tujuannya bukan? Makanya bentuk daripada investasinya adalah investasi tanah. Kenapa investasi tanah? Karena diharapkan orang semakin banyak butuh tempat untuk rumah tinggal, maka harga tanah akan naik. Maka orang investasi tanah dengan tujuan dapat untung. Atau investasi pendidikan. Apa itu investasi pendidikan? Karena orang berpikir, kalau semakin tinggi pendidikan saya, maka saya akan dapat gaji lebih tinggi sesuai dengan pendidikan saya. Makanya orang investasi pendidikan dengan tujuan dapat untung. Nah, itulah saudara, dunia menggambarkan demikian bahwa investasi itu perlu atau banyak dilakukan oleh dunia. Tapi kita kan di gereja, Pak, maksud kita mau investasi seperti itu, ya. Kalau lihat kita lihat grafiknya ya, orang kalau investasi bulan pertama sekian, bulan kedua sekian dan terusnya ya, inginnya naik terus. Itu investasi dunia. Tapi kok di gereja ngomongin soal itu, Pak? Nah, kalau mau investasi enggak ada yang mau di gereja ya, di tempat lain. Tempat penanaman saham atau di mana kita boleh belajar mengenai itu bagaimana berinvest yang baik, yang benar dan menguntungkan. Kalau begitu apa artinya kita mau belajar investasi seumur hidup? Artinya apa? Hal yang berhubungan dengan rohani, bukan keuangan, bukan ekonomi, tapi rohani. Bagaimana kita menginvestasikan hidup kita? Apa benar? Kita bisa investasi rohani yang baik-baik terus lalu kita masuk surga? Enggak. Perbuatan baik tidak membawa kita ke surga. Tidak sama sekali. Itu yang kita katakan. Perbuatan baik tidak membawa kita ke surga. Tapi apa? Orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Lalu gimana caranya? Perhatiannya apa? Tuhan yang investasi kita di dalam hidup kita ini supaya kita berbuat baik. Yang investasilah Tuhan. Tuhan investasi kita seumur hidup kita. Mari kita baca lagi. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita lagi ya ayat ini ya. Karena kita ini buatan Allah. Ya, koma dulu. Terus berikutnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Lalu berikutnya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Koma, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Baru kalimat terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam apa ini? Hidup di dalamnya saya kasih garis bawah supaya kita perhatikan kata ini. Apa artinya? Hidup di dalamnya. Hidup dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, atau hidup apa? Saya coba bandingkan dari terjemahan lama. Ini yang kita pakai terjemahan Alkitab terjemahan baru. Itu terjemahan tahun 1974. Sudah lama ya, mesti udah ada yang lebih baru. Nah, yang terjemahan lama ini dibuat tahun 1954. Baru dirubah tahun 1974, 20 tahun kemudian berubah. Yang terjemahan lama demikian. Karena kita ini perbuatan dia, dijadikan di dalam Kristus Yesus akan membuat kebajikan yang disediakan Allah terdahulu supaya kita melakukan sekaliannya itu. Kebajikannya saya garis miring dan melakukan sekaliannya itu. Nah jelas sekali. Sekaliannya apa? Sekalian kebajikan yang ditulis di depannya itu. Kita lihat lagi yang bahasa Inggris, NKJV, New King James Version. Jadi ada yang baru lagi, biasanya King James Version, sekarang New King James Version. Bahasa Inggrisnya, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Saya garis miring bagian ini. which God prepared beforehand that we should walk in them. Walk in them-nya juga garis miring. Jadi jelas ya, them, jamak. Jamaknya apa? Ya good works tadi itu. Jadi jelas ya, kalau Yesus tadi yang kita baca tentang hidup di dalamnya, berarti hidup di dalam perbuatan baiknya. Bagaimana perbuatan baik bagaimana? Yang Allah sudah persiapkan atau Allah sudah investasikan bagi kita. Orang-orang. Ya. Allah yang investasi, bukan manusia. Bukan. Kalau investasi soal keuangan yang enggak di gereja. Justru di rohani. Allah investasi kita bagi manusia seumur hidup kita untuk apa? Berbuat baik. Karena apa? Allah sudah persiapkan kita. Jadi pertanyaannya, bisa enggak kita berbuat baik dalam hidup kita? Bisa, pasti bisa. Karena apa? Allah yang persiapkan kita. Allah yang menyebabkan kita bisa berbuat baik. Allah menyiapkan kita, Allah invest supaya kita berbuat baik. Mari kita coba melihat kata kalimat demi kalimat ya. Ini gambar dunia ini. Lalu kalimat yang pertama katakan, karena kita ini buatan Allah. Saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan Allah itu pencipta. Kejadian 1, pasal 1 ayat 1, katakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Alkitab permulaan mengatakan Allah itu sang pencipta. Pencipta apa? Seluruh dunia ini, langit dan bumi, dan kita manusianya. Dikhusus, sehingga Kejadian mencatat, dalam pasal 1 ayat 20-an katakan apa? Ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa yang kita catat? Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa kita. Jadi kalau bahasa Indonesia, kita bahasa kita manusia ya, kalau Allah menciptakan dunia dengan apa? Dengan firman-Nya, adalah terang, adalah binatang, dan segala macam. Tapi ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa yang mereka lakukan? Mereka di sini Allahnya ya Tritunggal itu. Baiklah kita, di bahasa kita Allah itu rundingan dulu sebelum menciptakan manusia. Baiklah kita, maka kitanya huruf besar itu menyatakan Allah Tritunggal. Kita jadi mereka Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus rapat bareng-bareng. Mau apa ini? Mau bikin manusia. Caranya bagaimana? Mereka rundingan. Tidak seperti menciptakan binatang dan segala macam, maka itulah istimewanya manusia. Allah khusus menciptakan manusia dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Supaya apa? Allah diberi kuasa atas dunia ini. Kita ini luar biasa, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Allah tidak langsung menciptakan manusia, enggak. Tapi perlu memikir sungguh-sungguh seperti apa sih manusia yang akan kita ciptakan itu. Artinya apa? Manusia adalah original, bukan fotokopi, bukan recycle. Jadi Yusuf satu hanya ada di sini saja, di Amerika enggak ada. Enggak ada lagi, enggak ada duanya di dunia ini. Cuma satu-satu, ya di sini saja. Itulah manusia mencipta, Tuhan menciptakan secara unik, masing-masing sendiri-sendiri, dan tidak ada duanya di dunia. Manusia original, tidak fotokopi, tidak recycle. Jadi ketika nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan tanya pada kita, Tuhan tidak bilang pada kita, kamu kok enggak seperti Ibu Teresa sih yang begitu mengasihi orang? Kamu kok enggak seperti Ronald Reagan, presiden yang hebat itu? Kamu enggak seperti John Wesley yang bikin gereja? Dan selama enggak, Tuhan enggak tanya seperti itu. Lalu Tuhan mau tanya apa pada kita? Tuhan tanya, memberitahu kita, aku ingin kamu lebih menyerupai yang aku kehendaki. Artinya manusia ini original, tidak ada di dunia, sehingga dia akan bertanya pada kita, aku ingin kamu lebih menyerupai yang aku kehendaki. Itulah manusia, unik, khusus, tidak lagi duanya, tidak ada lagi dua di dunia ini. Jemaat dikasih Tuhan, selain kita ini original, dibuat oleh Tuhan, tidak duanya, Allah juga sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita sehingga Yesaya menulis demikian. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Luar biasa sekali. Kita dicipta unik, dan Allah sangat mengasihi kita karena kita ciptaan yang paling berharga di dunia ini. The crown of creation, itulah manusia, mahkota ciptaan Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, Laura Montero, seorang gadis 15 tahun, dia sedang berlibur dengan keluarganya di kapal pariwisata. Mendadak saja, usus buntunya pecah. Kita tahu ya, sangat berbahaya usus buntu, harus segera ditangani, kalau enggak bisa meninggal. Tapi posisi kapal pesiar ini jauh sekali dari kota, dari pantai atau dari tempat yang bisa minta pertolongan. Kira-kira 1000 km, jauh sekali, tengah lautan lepas. Bingung, lalu kapten kapal suruh kirim berita sekitar situ, siapa yang bisa menolong, ada orang yang usus buntunya pecah. Waktu kru kapal kirim berita ini, kapal induk Amerika Serikat, Ronald Reagan, itu tangkap sinyal ini, lalu dia kasih kabar, oke, kami akan datang. Jemaat kasih Tuhan, berapa jauhnya kapal itu dari kapal pesiar, kapal induk itu, dari kapal pesiar. Jauh sekali, 1000 km kira-kira, sehingga sulit untuk menolong, tapi dia sudah berjanji. Sebetulnya kapal induk ini sedang latihan perang-perangan, dia ada 6 orang kru di kapal induk itu. Mereka berhenti latihan, lalu mengarahkan kapal ini mendekati ke kapal pesiar. Kapal induk ini ada helikopter. Jadi akan menolong si pasien ini dengan helikopter. Kalau enggak terlalu lama nanti. Jadi kapal ini berhenti dari latihannya, lalu belok arah mengarah kepada kapal pesiar ini. Jarak dekat sekitar 400 km, baru mereka akan kirim helikopter. Helikopter dikirim, dan si pasien bisa ditolong dan hidup. Jadi operasi langsung di kapal induk itu bisa tertolong. Saudara-saudara, berapa biayanya? Latihannya berhenti, berbalik arah, butuh waktu cukup lama, karena jalan paling sedikit bisa 600-800 km, itu jauh sekali. Butuh biaya $2.5 juta per hari. 2,5 juta kira-kira ya 25 M rupiah per hari. Lalu kira-kira keluarga ini bisa bayar enggak? Enggak bisa, saudara. Enggak bisa bayar. Loh, tapi kok kapal induk ini mau menolong? Karena apa? Jiwa seorang anak berharga sekali. Sehingga pemerintah Amerika ambil keputusan, ya, tolong anak ini. 25 miliar per hari. Luar biasa besarnya, bukan? Tetapi Allah memberi harga lebih daripada itu. Apa itu? Anaknya yang tunggal dikirim ke dunia untuk kita, supaya kita ini boleh hidup. Kita harusnya mati bukan karena dosa kita, tapi Allah kirim Tuhan Yesus ke dunia supaya kita beroleh hidup. Demikian besar kasih Allah ini, sehingga dia menurunkan anaknya yang tunggal. Tunggal, saudara, satu-satunya anak dikirim ke dunia untuk kita. Betapa besar kasih Allah itu kepada kita. Kita bisa bayar enggak? Enggak bisa, saudara. Kita mau bayar dengan apa? Enggak bisa. Allah memberikan anak tunggalnya untuk kita. Berarti apa? Kita ini luar biasa sekali di hadapan Allah. Dia ciptakan kita secara khusus, dan dia sangat mengasihi kita, maka supaya kita hidup, dia berikan anaknya. Kita yang harusnya mati, menjadi hidup. Maka pemazmur juga katakan demikian. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur merasakan Allah yang luar biasa, sehingga dia katakan, betapa ajaibnya aku menjadi manusia, betapa ajaibnya aku bisa lahir di dunia ini. Nilai kita sebagai manusia sangat berharga, amat sangat mahal, karena kita dicipta oleh Allah sendiri, pencipta yang sempurna itu. Sehingga kita adalah sempurna di hadapan Tuhan. Allah menciptakan kita khusus. Dia pencipta yang sempurna. Kita bayangkan, kita lihat lukisan. Lukisannya siapa ini? Lukisannya Rembrandt, Van Gogh, dan segala macam. Wah, ini berarti pelukisnya orang hebat. Maka hasil karya dia akan bernilai tinggi. Kalau saya ngelukis, siapa yang mau beli ya? Harganya enggak ada nilainya sama sekali. Jemaat, demikianlah Allah menciptakan kita secara khusus. Berarti kita ini ciptaan Allah yang sangat berharga. Kalimat yang kedua kita perhatikan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Allah sang pencipta, pencipta yang luar biasa yang sempurna itu, dan kita ini diciptakan dengan bahan dasar atau bahan bakunya adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yesus Kristus. Luar biasa bukan kita ini? Saudara bayangkan seandainya dunia tanpa Kristus. Apa yang terjadi saudara? Enggak akan ada lagu Mesias itu. Haleluya. Ciptaan Handel. Enggak ada lagu itu. Lagu yang luar biasa itu. Enggak ada. Karena penciptanya ingin mengagungkan Tuhan. Maka Tuhan berikan dia inspirasi buat lagu itu. Mesias. Luar biasa lagu itu. Juga tidak ada universitas-universitas Kristen. Universitas Harvard University, Yale University didirikan oleh orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Mereka bentuk yayasan dan mereka mendirikan Harvard University yang terkenal di seluruh dunia itu. Nomor satu ya di dunia. Apa filosofi mereka? Mereka katakan demikian para pendiri gereja ini. Belajar ilmu pengetahuan atau science adalah belajar tentang pekerjaan Tuhan. Dan mengerti bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Itu filosofi mereka. Sehingga mereka buat universitas Kristen. Harvard University, Yale University. Kalau enggak ada pemahaman ini mereka enggak akan buat. Karena Kristus ada dalam hati mereka. Mereka buat universitas Kristen. Rumah sakit Kristen bagaimana? Tanpa Yesus tidak ada rumah sakit Kristen. Karena apa? Pendiri rumah sakit Kristen mempunyai hati yang mencintai Tuhan. Dan mereka apa? Ingin menolong orang-orang yang sakit. Tidak perlu diagamanya apa. Tapi mereka, hati mereka tersentuh melihat orang sakit. Sehingga mereka buat rumah sakit Kristen. Tanpa Tuhan Yesus, Maria Magdalena tetap hidup dalam dosanya. Dia seorang pelacur. Matius tetap aja pemungut cukai. Profesi yang sangat dibenci orang Yahudi. Karena dia pengkhianat bangsa. Prajurit Roma tetap saja dalam kekejaman mereka. Prajurit Roma itu ketika melihat Yesus disalib dan dia tusuk lambung Yesus yang sudah mati itu, dia katakan apa? Sungguh orang ini anak Allah. Dia sadar Yesus anak Allah. Petrus, Yohanes, dan Yakobus tetap nelayan. Gak kenal siapa Yesus itu. Dan kita juga gak akan dapat Alkitab ini. Di mana kita ini mengatakan apa? Kita karena Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Kita sudah merasa diampuni, apa yang kita lakukan? Kita bisa memaafkan orang lain dan diri kita sendiri. Bukan kita sering merasa, aku kok seperti ini sih? Tapi ketika kita merasakan sukacita diampuni dosa oleh Tuhan, maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri dan kita bisa memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Semua karya Kristus. Jemaat dikasih Tuhan, ada seorang ayah yang punya anak laki-laki, udah gede, ya. Ternyata hobinya laki ini sama dengan ayahnya, yaitu apa? Lukisan. Senang lukisan. Jadi sehingga kita libur sekolah, udah mahasiswa ya, diajak keliling dunia, cari-cari lukisan yang hebat. Buatannya siapa terkenal, diambil, dibeli. Mereka mampu. Dan si ayah semakin bangga pada anaknya. Selera anaknya selera yang tinggi. Sehingga mereka bisa ngomong-ngomong, orang sudah bilang katuk, ya samalah, sangat sepaham itu ya. Sehingga mereka buat rumah khusus untuk menampung lukisan mereka. Dipajang semua. Sehingga kalau ada tamu datang, ditunjuk ini loh, lukisan karya Rembrandt, Van Gogh, yang lain-lain, Picasso, dan segala macam. Michelangelo, dan segala macam. Yang hebat-hebat mereka punya. Pemerintah Amerika Serikat memanggil pemudanya untuk ikut milisi, wajib militer. Dan anak ini dipanggil untuk milisi. Satu bulan kemudian, sang ayah dapat kabar anaknya meninggal di medan pertempuran. Karena apa? Anak ini menolong prajurit lain yang luka, waktu dibawa begitu dia berdiri. Nah dia yang kena tembak, anak ini mati. Betapa sedihnya sang ayah. Anak satu-satunya mati, sehingga dia terbirnya di rumah dia merenung mengenang anaknya dikasih. 3 bulan kemudian pintu rumahnya diketuk orang. Oh, dia buka pintu rumahnya, yang ternyata ada seorang pemuda datang. Pak, saya prajurit yang ditolong oleh anak bapak. Saya bisa hidup karena anak bapak mati. sebagai apresiasi saya kepada anak Bapak, saya gambar anak Bapak, lukisan. Saya melukis ini. Saya bukan pelukis Pak, tapi saya sungguh menyadari luar biasa anak Bapak itu. Dia mau mati buat saya. Lukisan itu diterima. Lalu ditaruh di dalam rumah itu yang khusus dipajang berjejer dengan lukisan-lukisan yang lain. Jelas kualitasnya berbeda, bukan? Dia bukan pelukis prajurit ini ya. Tapi dia melukis dengan hati. Di setiap kali ada tamu datang ke rumah Bapak ini, dia tunjukin lukisan-lukisan ini dan tunjukin, ini loh lukisan anak saya. Bukan lagi melukis, tapi gambar anak saya. Tahun berikutnya, sang Bapak ini mati. Sesuai dengan surat wasiat dia, maka diadakan lelang. Semua lukisan milik dia akan dilelang. Undang-undang disebar ke seluruh dunia. Banyak sekali orang datang. Kenapa? Tahu barang-barang lukisan dimiliki Bapak ini sungguh luar biasa, nilainya mahal sekali. Waktu lelang dibuka, si ketua lelang, juru lelang mengatakan, pertama akan dijual lukisan anak ini. Lukisan dari seseorang, ini gak sebut namanya ya, siapa mau beli. Sudahlah, dibuang aja lah. Mereka tahun ini kan gak ada karya seninya ya, nilainya murah. Sudahlah, segera saja buka pelelangan itu, lukisan mahal dipamerkan, nanti kita akan lelang. Enggak, juru lelang ngatakan, yang pertama dijual ini dulu. Saya tawarkan $100, siapa yang mau beli? Semua enggak ada yang mau beli, enggak ada nilainya sih. Terus akhirnya ada seorang tua beri, oke saya mau beli lukisan itu. Ya, loh kenapa Bapak mau beli? Ini kan enggak ada nilai seninya. Orang itu bilang, saya penjaga kebun dari Bapak. Dan saya sangat menghargai Bapak saya. Bapak ya yang punya lukisan, punya gedung itu, saya bekerja sekian tahun dan saya juga menghargai Bapak dan anak ini. Sehingga lukisan ini mau saya simpan di rumah saya. Oke, $100, siapa mau lebih dari harga $100 ini? Enggak ada. Tawaran yang kedua, siapa mau beli lukisan lebih dari $100? Enggak ada juga yang angkat tangan. Tawaran yang ketiga, siapa mau beli? Jadi lalang itu siapa yang lebih mahal pasti beli memiliki lukisan itu. Enggak ada yang beli. Oke, ketok palu, selesai, lukisan terjual $100. Diserahkan pada Bapak tua itu, tanda tangan semua beres. Lalu juru lelang mengatakan, pelelangan ditutup. Ah, komplain semua. Kita kan datang mau melihat barang yang mau dilelang, lukisan yang mahal itu. Kok sudah ditutup, padahal belum ditawarkan? Juru lelang katakan apa? Sesuai surat wasiat yang diberikan oleh Bapak itu. Kata, siapa yang memberi lukisan anak ini, memiliki semua lukisan yang ada. Jemaat dikasih Tuhan, ilustrasinya menggambarkan apa? Ketika kita mempunyai anak itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kita memiliki semua seluruh isi dunia ini. Kita memiliki Yesus, sang anak itu. Maka kita memiliki seluruhnya, karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan kita manusia diciptakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa hidup karena anak itu. Maka tepat sekali Yohanes katakan demikian. 1 Yohanes 5, 11, dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Sungguh berbahagia orang-orang Kristen memiliki anak itu. Sehingga kita bisa hidup. Kalimat yang berikutnya kita lihat. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya apa saudara? Allah mempersiapkan manusia untuk berbuat baik. Itulah Allah investasi pada dunia ini. Melalui siapa? Melalui kita. Bagaimana cara Allah mempersiapkan manusia? Supaya dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ini gambar universe alam semesta. Bagaimana Allah mempersiapkan dunia boleh melihat siapa itu Allah. Saya coba lihat ya, saya kira Bapak Ibu juga sudah lihat di internet ya, posisi bumi terhadap universe. Ini satu galaksi yang manusia ketahui, dan banyak galaksi lain di tempat lain yang jauh sekali. Dan para ahli meyakini nanti ada lagi tempat lain yang sekarang belum ditemukan. Entah sekian miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi ya. Nah, kita lihat ini, posisi bumi bagaimana? Ini gambarnya. Kalau bumi digambarkan kira-kira sebesar bola tenis itu, Venus, planet yang lain kira-kira sama besarnya, lebih kecil sedikit ya. Pluto, planet lebih kecil. Merkuri, Mars juga lebih kecil pada bumi. Tapi bagaimana posisi mereka, bumi dan planet-planet terhadap matahari? Oh, kecil sekali. Kecil sekali. Matahari segede ini, katalah bola sepak ya. Ini Earth, bumi di sini, titik aja. Titik terhadap matahari. Bumi sangat kecil dibandingkan matahari. Enggak ada apa-apanya. Sehingga kita lihat tadi bumi ya, globe apa, bumi itu, Indonesia masih kelihatan. Tapi Jakarta di mana? Lah, cuma titik enggak kelihatan. Twin Plaza di mana? Ah, lebih enggak kelihatan lagi ya. Itu tapi betapa kecilnya kita terhadap alam semesta ini. Kecil sekali. Apalagi terhadap matahari. Kita lihat para ahli astronom membandingkan matahari dengan yang lain. Ah, ini luar biasa ya. Matahari cuma seperti kelereng ya, kecil sekali itu. Lalu ada yang gede, Sirius. Ada Pollux, ada Arcturus, gede sekali. Sudah bisa bayangkan, lalu manusia apa itu ya? Ini bumi dikatakan di sini piksel. Piksel itu lebih daripada titik. Oh titik bisa beberapa piksel. Piksel bagian titik itu, kecil sekali. Enggak ada apa-apanya dalam alam semesta ini. Dan ya ada satu sistem, sistem lain juga seperti ini. Manusia enggak ada apa-apanya terhadap alam semesta ini. Tapi Allah menciptakan manusia. Lalu tujuannya apa? Nyanyur besar. Apa tujuan Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini? Tujuannya apa? Supaya manusia mengakui adanya Allah itu. Saudara, tiap-tiap suku bangsa di dunia ini sekarang mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Mereka mengakui ada supranatural di dunia ini sehingga mereka menyembah yang mereka tidak ketahui itu. Tiap-tiap hati orang tahu itu. Jadi secara umum, atau ini panggilan umum pada seluruh umat manusia, mereka mengakui adanya Allah di dunia ini. Maka persis sekali apa yang pemazmur katakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Allah menciptakan semesta yang luar biasa besar ini, tapi juga memperhatikan manusia kita yang kecil ini. Manusia itu ada DNA. DNA itu di mana? Di dalam sel manusia. Dan apa itu DNA? Secara simpel dikatakan, DNA ini mewakili atau menyatakan cetak biru mengenai aktivitas sel itu. Dan seutas DNA, ada beberapa utas DNA ya, seutas DNA itu apa, berisi informasi yang luar biasa banyak, melebihi komputer paling canggih. Saudara, kita punya komputer, punya PC, itu enggak ada apa-apa dibandingkan komputer yang canggih ya, yang satu ruangan itu gedenya. Enggak ada apa-apanya PC kita tuh, enggak ada apa-apanya. Dan DNA yang ada diri kita ini mempunyai informasi yang lebih besar, lebih banyak dari komputer paling canggih saat ini. Itulah Tuhan menciptakan kita. Dan bagi orang yang percaya, tadi orang umum ada panggilan umum, bagi kita orang percaya ada panggilan efektif. Apa itu panggilan efektif? Kita khusus dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan rencana Allah di dunia ini. Allah mengatakan pada kita, supaya kita bisa hidup melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah investasikan, sudah Allah persiapkan untuk kita melakukan itu. Berapa lama kita melakukan pekerjaan Allah itu? Seumur hidup kita. Sampai Tuhan panggil kita. Dan nanti satu saat Tuhan panggil kita dan kita dimintai tanggung jawab. Aku sudah investasikan rencanaku di dalam hidupmu. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah persiapkan kamu untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan rencanaku. Apa yang sudah kamu lakukan? Jemaat dikasih Tuhan, Yesus katakan juga dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan di depan Tuhan, di depan orang yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah terangmu bercahaya. Tujuannya apa? Supaya mereka, orang banyak itu, yang kita temui dalam kehidupan kita ini, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan kita yang dimuliakan, bukan gereja kita dimuliakan, bukan kelompok kita dimuliakan, tapi Allah Bapa yang dimuliakan ketika kita berbuat baik. Itu yang Tuhan ingin kehendaki. Maka Dia sudah persiapkan kita, invest kita untuk melakukan perbuatan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Apa tujuan hidup saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan, episode 2 ayat 10, berbuat baik, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup dalam perbuatan baik itu. Itulah panggilan efektif yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan panggil pada kita untuk melayani Tuhan sendiri. Apakah tujuan hidup saudara? Saudara mau seperti ikan salmon atau seperti ubur-ubur? Mungkin bagi mereka yang senang menyelam di laut, pernah menemui ubur-ubur ya. Bagus sekali ya warnanya, ini segala macam. Ubur-ubur banyak sekali macamnya, tidak seperti ini ya, salah satu saja. Macamnya banyak sekali. Bahkan ada yang punya tentakel yang panjang bisa diukur. Ini sih tentakelnya enggak kelihatan, cuma ya seperti benang begitu saja ya. Tapi apa yang ingin saya gambarkan kita sebagai orang-orang Kristen? Saudara, ikan salmon itu dilahirkan di sungai. Telur, entas, jadi salmon, lalu apa? Setelah dewasa sedikit, dia bisa berenang, dia akan berenang menuju laut lepas. Jadi seumur hidupnya dia, dewasanya, dihabiskan di laut lepas. Setelah itu apa? Dia akan berenang balik ke tempat di mana dia dilahirkan. Jadi apa? Melawan arus bukan? Kalau tadi waktu masih kecil ikut arus sampai ke laut lepas. Setelah di laut mau balik ke sini lagi, berarti dia melawan arus. Nah itu bahaya sekali. Waktu dia melawan arus, dia ada air terjun seperti itu, dia harus melompat ya, supaya dia tidak terbawa arus, nanti balik lagi ke laut. Dia harus melawan arus itu untuk kembali ke sungai di mana dia dilahirkan. Saat-saat yang berbahaya ini, ketika dia keluar dari air, nah orang kan bisa lihat. Ditangkeplah, enak ya ikan salmon itu ya, enak itu ikan salmon. Dan mahal harganya ya. Atau beruang. Beruang juga sudah menunggu, dia tahu saat-saat di mana ikan salmon itu akan muncul dari permukaan air, dia akan tangkap. Atau burung elang di udara, dia akan tangkap ikan salmon itu karena enak. Tapi dengan menempuh bahaya, dia tetap ikan salmon menuju tempat di mana dia dilahirkan. Lalu apa yang dilakukan di sana? Bertelur, setelah itu dia mati. Dan proses itu berulang kembali. Telur ini menetas dari ikan salmon, dia berenang kalau lepas, dewasa, balik lagi. Itu terus menerus. Tapi artinya apa? Ikan salmon tahu tujuan hidup dia. Dia akan kembali di mana dia dilahirkan. Lalu bagaimana dengan ubur-ubur? Kita tahu ubur-ubur ringan ya. Bawa ke laut ke tengah, ikut. Lalu waktu ombak ke pantai, dia ikut sampai di pantai. Kadang-kadang kebablasan ya. Dia mendarat di pantai, ombaknya enggak ngangkut lagi. Dia enggak bisa jalan. Berhenti dia di pantai, mati di situ. Jadi ubur-ubur ini lahir di laut, mati juga di laut. Saudara, kalau kita hidup seperti ubur-ubur ini, artinya apa? Hidup kita ini tidak mencari yang signifikan di dalam hidup ini. Ngikut arus, kesana ikut, kesini ikut, tidak tujuan tertentu. Enggak seperti ikan salmon itu. Nah orang-orang seperti ini mempunyai pikiran apa? Ya sudah, hidup asal hidup. Hidup ya begitu saja. Enggak pikirkan untuk apa saya diciptakan. Enggak mikir sama sekali. Seperti ubur-ubur, lari sana, lari sini, dan seterusnya. Tidak sesuatu yang dia inginkan. Pokoknya hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah hidup saudara mempunyai tujuan? Apakah saudara mempunyai satu tempat dan siap menghadapi segala rintangan untuk mencapai tujuan itu? Seperti ikan salmon. Tahu bahaya, tahu. Tetap saja dia berenang ke sungai di mana dilahirkan. Tuhan Allah sudah mempersiapkan kita untuk berbuat baik. Tuhan Allah sudah investasi seumur hidup kita untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya Karena apa? Karena banyak orang yang membutuhkan saudara dan saya. Banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Maka Tuhan memakai saudara dan saya bahwa mereka memperkenalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Maukah kita melakukan tugas ini? Banyak bahaya, betul. Banyak rintangan, betul. Tapi kita akan mundur karena itu. Kita ciptaan Tuhan yang orisinil. Kita yang sangat dikasihi Tuhan. Kita diberi tugas oleh Tuhan. Tuhan sudah invest waktu untuk kita. Nanti kita akan diberi tanggung jawab. Apa jawabmu ketika Tuhan bertanya pada saudara, apa yang sudah kamu lakukan? Keuntungannya orang-orang percaya, keuntungannya orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, tadi terima panggilan efek itu tadi apa? Orang percaya mempunyai kesempatan untuk menemukan makna dan tujuan hidup dia. Luar biasa sekali. Orang percaya mempunyai kesempatan, di kesempatan yang Tuhan berikan pada kita, kan Tuhan sudah invest pada kita, untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya di dunia ini. Apa tujuan hidup saudara? Karena Tuhan sudah invest waktu, pikiran, tenaga untuk saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau menginginkan kami akan tugas kami untuk hidup di dunia ini. Tuhan sedang menginvestasikan waktu untuk kami berkarya buat Tuhan. Karena Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh takut pada Tuhan. Berikan kami hati sungguh memelayani Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami tidak sekedar mencipta, tapi ada tujuan khusus yang Tuhan ingin kami melakukannya. Tuhan, pimpin kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini dengan segala permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, kuatkan mereka. Sehingga di dalam kesulitan, mereka tetap bersandar pada Tuhan sendiri. Dan kami juga ingin khusus berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, tanggal 29. Kiranya Tuhan juga berkati mereka. Seperti Tuhan sudah menolong mereka tahun-tahun yang lalu. Maka kami percaya Tuhan di tahun yang mendatang ini, Tuhan juga tambahkan hikmat-Nya bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang pulang tahun pada minggu ini. Pimpin mereka, sertai mereka juga Tuhan. Bahwa hidup mereka berguna, bermakna. Karena Tuhan tidak asal menciptakan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu dan segala program dilakukan. Tuhan pimpin supaya semua berjalan baik. Berikan kesehatian di antara para pengurus sehingga mereka melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan bagi mitra-mitra gereja kami, Mika, Pama, Apis, Reformata. Tuhan boleh pakai mereka semua Tuhan sebagai alat-Mu supaya nama Tuhan dipermuliakan di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami dalam permasalahan sosial, politik, ekonomi, hukum. Tuhan tolong negara kami Tuhan. Tuhan boleh pakai anak-anak-Mu yang di pemerintahan sehingga mereka boleh dengan takut menjalankan tugas mereka sebagai anggota warga negara Indonesia. Tuhan, pimpin kami Tuhan, hidup kami ini tidak sia-sia, tapi hidup kami memberi makna kepada orang lain. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.